Romansa News. Ya buat Mas Kebo, ada Mas Soleh juga semuanya sih ya. Badi Jujotot, menjaga Rais Basman. Oke, Kalam dan juga teman-teman Soulmate semuanya, kamu juga selamat siasik lagi. Dan juga teman-teman Bolang, tim ada Mas Bakong, anaknya Pak Haji Asik, ya, sebagai kepala suku di sini. Hah?